Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Pertama, kami ingin mengajak untuk bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk menjalani aktivitas kehidupan kita. Dan mudah-mudahan seluruh kita tanpa kecuali, dan mohon diperkenankan di awal jumpa ini kami turut mendoakan kepada seluruh keluarga besar di LAN, Lembaga Administrasi Negara. Semoga senantiasa disehatkan, dilindungi, dan mendapatkan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat menjalani tugas-tugas secara profesional dan tentunya dalam keadaan terbaik dan lebih mulia dibandingkan hari-hari sebelumnya yang telah dilalui. Baiklah, di kesempatan ini dalam waktu yang sangat singkat dan padat, kurang lebih ada 1 jam ke depan, kita akan mencoba belajar untuk mengurai bagaimana tuntunan dasar birokrasi dalam narasi Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema yang telah disampaikan kepada kami untuk sama-sama kita pelajari sebelum kita berdoa di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang birokrasi Qur'ani. Baik, yang pertama kita akan coba klasifikasikan dulu 2 diksi ini terkait dengan birokrasi dan Qur'ani sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dengan satu pertanyaan besar terlebih dahulu, mengapa harus Al-Qur'an? Mengapa kita mesti belajar dari Al-Qur'an? Baik, apapun tugas yang kita jalani dalam kehidupan ini, baik sebagai birokrat, diplomat, ataupun barangkali titipan-titipan kedudukan atau aktivitas lain, tetap tidak akan bisa menepikan keadaan kita dan status kita sebagai hamba, sebagai manusia yang secara fitrahnya memiliki fitrah berketuhanan. Bahkan fitrah inilah yang secara luar biasa juga tertuang dalam dasar-dasar bernegara kita, dasar-dasar berkebangsaan kita yang dirumuskan baik itu dalam Pancasila, sila yang paling utama, sila pokok, sila dasar yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, pun demikian dikuatkan di Undang-Undang Dasar itu 1945, khususnya di pasal 29, baik ayat 1, ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, pun juga di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ini semua memberikan satu penegasan kepada kita semua bahwa apapun yang kita jalani, aktivitas apapun yang dipercayakan kepada kita, baik sebagai pribadi ataupun sebagai abdi negara, tetap tidak akan mengeluarkan status kita sebagai hamba yang berketuhanan. Hamba yang berkomitmen untuk mengabdikan aktivitas hidupnya demi mendapatkan ridha dan taufik dari Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks kita sebagai Muslim, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini titik temunya kita akan dapatkan bahwa dalam konteks kita berketuhanan itu, maka feedback yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pedoman kehidupan kepada kita. Bahkan sejak Allah menciptakan kita, kemudian menugaskan makhluk pertama untuk beraktivitas di muka bumi dari manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Ingat, risalah Nabi Adam itu bukan di langit, bukan di tempat lain, tapi di bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi. Ketika Allah menyampaikan kepada seluruh kalangan malaikat. Anda bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, saking luar biasanya, istimewanya tugas manusia itu, ya, saking luar biasanya tugas kita semua itu, sampai tugas ini Allah langsung viralkan sendiri, bukan hanya di kalangan makhluk-makhluk seperti kita manusia, tapi bahkan dalam lingkaran kehidupan malaikat. Ya, kata Allah, saya sampaikan ada tugas penting yang hanya tugas ini akan diberikan misinya kepada manusia saja. Saking istimewanya tugasnya, saking pentingnya kita, Allah menyampaikan risalah ini kepada seluruh malaikat bahwa manusia ini akan bertugas di bumi dengan segala ragam aktivitas yang akan dijalani di kehidupan di bumi ini. Menariknya, ketika Adam memulai tugas pertamanya, turun ke bumi, maka bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyandingkan atau memberikan pendampingan tugas ini dengan pedoman-pedoman berkehidupan yang disebut dengan hudan namanya. Ya, itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-38. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Tibalah saatnya engkau Adam beserta pasanganmu untuk memulai tugas di bumi. Nanti ada ragam berkehidupan yang juga diberikan risalahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan memakmurkan bumi, membangun kehidupan yang harmoni, apapun posisi dan tugas yang diemban, passion apapun yang dipilih. Tapi yang menarik kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Hei, engkau tidak akan dibiarkan sendiri menjalani kehidupan. Ini, aku turunkan pedoman hidup. Aku turunkan pendampingan dari petunjuk-petunjuk berkehidupan. Yang dengan mengikuti petunjuk ini, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Maka aku jamin, kata Allah, setiap titian aktivitas yang ditenun di bumi itu, dengan profesi apapun yang dijalani, dipastikan akan mendapatkan pendampingan dan perlindungan dari Allah, sehingga seluruh pelakunya, لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, akan selalu merasakan ketenangan, tidak gelisah. Jadi kalau petunjuk ini dibawa ke rumah tangganya akan cenderung tenang. Dibawa ke pekerjaan, pekerjaan akan dijalani dengan penuh kedamaian, kan? Jauh dari kegelisahan. Wajar sebagai manusia memiliki sifat gelisah, tapi ketika mengembalikan kepada pedoman ini, maka ketenangan akan dihadirkan kembali dalam diri kita. Walahum yahzanun, dan didekatkan kepada kesenangan, dijauhkan dari kesedihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya konsepsi berkehidupan di dunia, menjalani aktivitas apapun, baik sebagai birokrat, baik sebagai diplomat, sebagai rakyat, atau pebisnis, atau yang lainnya, konsepsi dasarnya itu adalah senang dan tenang. Jadi itu dasarnya. Ya, demikian pula bagi teman-teman keluarga besarku yang ada di LAN, sebetulnya pekerjaan yang dijalani itu seharusnya berlangsung dengan keadaan tenang dan menyenangkan. Ya, tapi batasannya apa? Sepanjang kita mampu mengembalikan kepada pedoman berkehidupan itu, yang intisarinya akan dituangkan secara detail dalam teknis yang disepakati, ya, dalam konsensus baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Tapi pedoman intinya kembali kepada apa yang disebut oleh Al-Quran dengan nama Hudan tadi. Ya. Nah, menariknya, setiap berganti generasi, Adam dan Hawa alaihi wassalam, keduanya menyambung kekeluargaan sebagai contoh kepada kita bagaimana kita mesti berkeluarga, lalu melahirkan keturunan. Ini diabadikan di Quran surah keempat, An-Nisa, di ayat yang pertama. Kan? Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Hei semua manusia, cepat koreksi dirimu, tata lagi menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan ingatlah, engkau bersumber dari keturunan yang satu, yaitu Adam, yang memiliki pasangan hidup berkeluarga, lantas melahirkan keturunan-keturunan. Keturunan-keturunan inilah Bapak Ibu sekalian, yang nanti disebut dengan Bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Jadi nanti nama manusia itu disebut dengan 5 nama. Ada Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, menunjuk kepada tantangan pengelolaan nafsu diri kita. Ada yang disebut dengan Ins, pasangannya Jin. Ya, yang ini menunjuk kepada sifat harmoni dalam berkehidupan, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada nanti yang menunjuk tentang tatanan totalitas aktivitas yang kita jalani, disebut dengan kata Insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada nanti yang disebutkan menunjuk pada sifat sosialnya, yang tidak bisa hidup mandiri. Ya, harus bisa bekerja sama dan sinergi dengan orang lain. Itu disebut dengan An-Nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran dan menjadi surah paling favorit di muka bumi bagi setiap muslim sampai sekarang. Surah An-Nas. Kemudian yang terakhir disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan genealogi kita. Semua manusia yang tersambung kepada Nabi Adam. Baik. Apa pentingnya ini kemudian kita diskusikan sebelumnya saat kita akan memasuki konteks pembahasan birokrasi Qur'ani. Dari semua keturunan Adam yang silih berganti setelah generasi sebelumnya meninggal, karena sifat manusia itu pasti akan memiliki ajal. Quran surah ke-7 ya, Al-A'raf di ayat ke-34. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia dimanapun beraktivitas akan tiba masa akhir kehidupannya. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَعْتَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau sudah tiba ajalnya, maka dia tidak bisa memilih atau dimajukan atau diakhirkan. Dia akan kembali kepada Allah. Maka ketika Nabi Adam, Sayyidah Hawa meninggal, berganti generasi setelahnya. Ada Nabi Nuh, demikian seterusnya, sampai nanti ada Nabi Yusuf, terus ada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, sampai kita saat ini. ya, yang berkehidupan, bahkan nanti hadir di komunitas kebangsaan, yang ini bahkan disebutkan ayatnya langsung dalam Al-Quran, surah ke-49, Al-Hujurat, ya, di ayat yang ke-13 itu. Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, kami ciptakan kalian baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kalian akan pasti mengalami proses berkehidupan, berbangsa, bernegara, bersuku-suku. Jadi ini ayat tentang kebangsaan dalam Al-Qur'an, narasi-narasi kehidupan bernegara, bermasyarakat, yang menariknya juga disinggung dengan suku-sukunya. Ya, lita'arofu, untuk membangun sinergi dan harmoni dalam kehidupan. Inna akramakum indallahi atqakum, sungguh jika kalian bersikap mulia dalam menjalani kehidupan itu, itulah kemuliaan hakiki yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setiap generasi berganti ini, pendampingan dari Allah, pedoman dari Allah itu selalu diberikan sesuai dengan masanya. Jadi selalu up to date. Ya. Pendampingan di masa Nabi Adam, nanti muncul Nabi Nuh, muncul terus sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diberikan petunjuk-petunjuk, risalah-risalah, ya. Orang yang menerima risalahnya disebut dengan rasul namanya. Nah, setiap rasul ini menariknya itu diberikan oleh Allah pedoman-pedoman berkehidupan yang dikenal dengan nama kitab itu, ya. Kitab itu sejatinya adalah hudan. Ya, karena kalau Bapak Ibu kembalikan kepada Al-Quran, itu semua kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, itu oleh Allah dinamai sifatnya secara umum dengan nama hudan. Nabi Musa misalnya menerima kitab Taurat. Taurat disebutkan hudan dalam Al-Quran. Quran surah ke-17, ya, surah Al-Isra, di ayat yang kedua. Wa antaina musal kitaba. Kami berikan kepada Musa kitab untuk berpedoman dalam kehidupan, disampaikan ini kepada umatnya. Generasinya Musa alaihissalam. Kitabnya disebut apa? Ya, Taurat. Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat yang ketiga. Ya, ketika Allah mengatakan nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat Taurat. Taurat kepada Musa, wal Injil, Injil kepada Isa alaihissalam. Keduanya wa ja'alnahu hudan. Ya, kami tetapkan kitab ini sebagai hudan, pedoman berkehidupan untuk umat di masa itu. Siapa mereka? Libani Israel. Ya, umatnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, namanya Bani Israel, di kalangan masyarakat tertentu. Nah, menariknya ketika sampai pada periode Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, Allah turunkan juga, ya, pedoman yang terakhir, pedoman berkehidupan, karena beliau Rasul terakhir dan akan menghadapi umat sampai kehidupan berakhir. Ya, jadi tidak ada rasul lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Maka diturunkan oleh Allah kitab yang paling sempurna, kitab penyempurna, kitab paling spesial yang diberi nama dengan Al-Quran. Al-Quran inilah yang secara langsung oleh Allah disebutkan pula dengan nama Hudan. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Ya, karena tadi nabinya terakhir, nabi yang paling mulia, menghadapi umat terakhir, ya, maka kitabnya pun harus lebih istimewa, lebih sempurna. Ya kan? Maka diturunkan di hari yang istimewa, di bulan istimewa. Harinya Jumat, hari istimewa. Kemudian juga bulannya Ramadan, waktu yang istimewa. Malamnya Lailatul Qadar. Dan semua keistimewaan ini sesungguhnya untuk menunjuk pada satu fungsi besar dari Al-Quran. Apa itu? Hudal linnas. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran sesungguhnya tidak hanya terbatas pada bacaan. Tadi yang dibuka, ya, dengan satu data statistik bahwa baru 30% di Indonesia dengan mayoritas muslim sedunia yang bisa berinteraksi dengan Al-Quran dalam konteks bacaan. Dan hakikatnya bacaan itu baru pembuka. Bisa baca itu kan untuk mengetahui isinya. Anda belajar bahasa Inggris bisa baca untuk memahami informasi-informasi dalam yang disampaikan dalam berbahasa Inggris. Demikian seterusnya. Ya, jadi interaksi kita pun dengan Al-Quran untuk membaca sesungguhnya untuk mengetahui pedomannya, untuk mempraktikkan petunjuk-petunjuk berkehidupan yang diberikan oleh Allah lewat Al-Quran, yang ini akan terus berkesesuaian dengan pergantian-pergantian berkehidupan sampai masa berakhir. Apa puncak tujuan utamanya? Kembali ke Al-Baqarah ayat 38 yang tadi saya sampaikan di awal. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jika kita bisa kembali pada pedoman berkehidupan ini melalui hudan yang Allah turunkan pada setiap nabi, maka Allah akan menjamin dengan sesungguhnya kehidupan kita akan begitu menyenangkan dan kehidupan kita akan begitu menenangkan. Dalam konteks inilah kalimat Qur'ani kita akan coba bahas. dan terjawab pertanyaan kita, mengapa kita ingin mengkaji Al-Quran. Jadi tujuan besarnya adalah, pertama, karena kita adalah manusia yang berketuhanan, bahkan menjadi dasar dalam kehidupan bernegara kita. Yang kedua, Tuhan memberikan satu pedoman kehidupan dalam yang terdapat dalam Al-Quran, dan dengan kembali kepada Al-Quran itu, kita akan mendapatkan kehidupan yang berketenangan, bimbingan yang menyenangkan, dan juga damai dalam menjalani kehidupan harian-harian kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk kepada kalimat birokrat Qur'ani, saya ingin berikan satu pembuktian dulu Bapak Ibu sekalian. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya, Nabi kan kalau kita lihat secara geografis ya, di mana Nabi lahir dan menjalani tugas awalnya sebagai Nabi dan Rasul, itu berada di lingkungan masyarakat, di satu lembah yang dilukiskan di surat Ibrahim itu, Quran surah ke-14 di ayat ke-37-nya, di wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Di satu tempat yang sangat tandus, kan? Kemudian juga diliputi oleh satu nuansa geologisnya yang semuanya batu-batu itu, ya. Dan mohon maaf, jauh dari peradaban, walaupun diapit oleh, ya, ada kekaisaran Persia dengan Imperium Romawi, dua-duanya sangat luar biasa. Tapi Nabi hidup dalam lingkungan tatanan yang sangat rendah, manusianya dilingkupi oleh kriminalitas sehingga disebut dengan jahiliyah namanya, tidak kenal nilai-nilai kebaikan dan tertinggal dari sudut pandang pengetahuan. Saya ingin cepat mengantarkan bahwa Allah tidak menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW tongkatnya Nabi Musa untuk merubah keadaan masyarakat jahiliyah pada saat itu. Allah juga tidak menitipkan mu'izat Nabi Isa alaihissalam untuk bisa mengangkat derajat masyarakat jahiliyah pada saat itu. Tapi demi Allah saya katakan, Allah menurunkan wahyu yang terkumpul dalam Al-Quran, yang dengan Al-Quran itu bisa mengangkat dan mentransformasikan mereka dari jahiliyah menjadi khairu ummah. Bapak Ibu nanti bisa lihat dalam miniasi kehidupan para sahabat Nabi, ada di antara mereka yang jadi diplomat, ya, seperti Amr bin As yang berekspedisi dengan nilai diplomasinya dari Afrika Utara, mulai dari Mesir ke Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair sampai dengan ke Syam, dan nanti berpusat di Syria dan berhasil diplomasinya. Ya, ada yang jadi birokrat nanti, ya, kemudian ada juga nanti yang berbisnis, semua aspek kehidupan, dan dibawa kemanapun nilai Quran itu sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan janji Allah. Dia akan melahirkan sebuah peradaban, kemajuan besar, baik itu di barat saat di Spanyol dengan 700 tahun ya, yang kemudian berkembang, ataupun di timur di Baghdad sampai Saripati, keduanya diterapkan di barat sampai dengan saat ini. Nah, dari narasi inilah saya ingin menarik satu kesimpulan besar, bahwa ada pedoman-pedoman dalam Al-Quran yang akan selalu relevan dalam kehidupan kita, termasuk profesi apapun yang kita jalani. Apa hubungan dengan birokrat? Ternyata dasar-dasar tuntunan birokrasi pun itu ada dalam Al-Quran. Dan jika kita bisa kembalikan nilai-nilai itu, ya, kembali kepada Al-Quran untuk mempelajarinya, saya yakin ada perubahan-perubahan berkehidupan dalam menjalani profesi dan kegiatan kita yang sekarang tengah kita tekuni. Ini mohon izin mukaddimahnya gitu ya. Ini pengantar, kita belum masuk pada materi intinya. Jadi saya ingin antarkan kenapa judulnya mesti itu. Jadi kita ambil dulu dasarnya sehingga nanti kita akan dapati poin-poin besar yang kita dapatkan dari situ. Baik Bapak Ibu sekalian, secara cepat karena waktu kita agak terbatas, saya ingin masuk kepada inti bahasannya secara langsung. Bagaimana Al-Quran memberikan pedoman-pedoman dasar, saya katakan dasar karena nanti pengembangannya kepada kita kembali dalam dunia birokrasi. Saya ingin Bapak Ibu sekalian kita mengajak untuk menggali satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-12, surah Yusuf. Ya, saya ulangi, surah ke-12, surah Yusuf alaihi salam, yang di surah itu menariknya adalah, ya, ada pelajaran-pelajaran secara langsung yang mengantarkan pada dunia birokrasi. Karena Nabi Yusuf alaihi salam itu rupanya juga seorang nabi yang berkarir. Ya, nabi berkarir dan karirnya disiapkan bimbingannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas nanti masuk dalam dunia birokrasi di sekitaran tahun 1630 sampai 1520 sebelum Masehi. Ya, jadi Nabi Yusuf alaihissalam itu hidup di tahun 1630 sampai 1520 sebelum Masehi, dan di situ penguasaannya itu masih dalam penguasaan bangsa Hyksos. Ya, Hyksos itu dari Asia ya. Dari Asia, dari timur, yang nanti akan menguasai Mesir, yang nanti gelarnya pun masih dalam status raja. Ya, jadi kayak kita nih kan masih dulu masih raja-raja kan, Raja Pahit, Raja Sriwijaya, raja dan sebagainya. Itu ada sejarah di timur pun nanti menguasai Mesir dan gelarnya disebut dengan raja. Malik namanya, ya. Malik, raja kalau di konteks kita republik presiden kan, gelarnya masih Malik. Ini penting saya sampaikan karena nanti 500 tahun setelahnya akan berubah gelarnya kepada gelar lokal ya, dari negeri Mesir menjadi Firaun. Ini untuk membedakan bahwa Firaun itu gelar yang berlaku nanti setelah masa pemerintahan di era Nabi Yusuf AS 500 tahun setelahnya, terutama di Nabi Musa dan seterusnya. Sedangkan di era Nabi Yusuf AS itu gelarnya masih bergelar apa? Malik. Secara singkat, di Quran surah ke-12 Yusuf alaihi salam, khususnya kalau kita amati perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam yang disiapkan oleh Allah lewat petunjuk bahkan dari awal mimpinya ya, di surah yang ke-12 ayat yang keempat. Saya ulangi, surah ke-12 di ayat yang keempat. Di kalau Bapak Ibu bisa amati sama-sama di mushaf paling kiri agak sedikit ke bawah, ya kan? Idz qala Yusufu li abihi, ketika Yusuf berkata kepada ayahandanya, ya abati inni, ya bahai bapakku, saya sungguh saya ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin, ya aku menyaksikan dalam mimpiku tadi malam ya, bahwa aku melihat satu matahari, kemudian satu rembulan dan 11 gemintang itu seluruhnya sujud hormat kepadaku, ya sujud hormat kepadaku. Nah, ini isyarat awal yang pertama, yang nanti isyarat ini akan terbukti dari perjalanan kehidupan beliau, Nabi Yusuf AS. Ternyata Allah menyiapkan beliau menjadi seorang birokrat dengan punya kedudukan yang terhormat, yang dengan kehormatan itu di era dulu di masa Nabi Yusuf AS itu cara penghormatannya dengan bersujud. Cara penghormatannya dengan apa? Dengan bersujud. Yang kelak nanti pun Romawi menggunakan itu. Ya, Persia menggunakan tangan saat ruku. Yang nanti di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruku dan sujudnya semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam salat kita ada ruku dan sujud untuk menunjukkan Allah raja dari segala raja. Karena itu disebut Malik Yaumiddin, ya. Kembali ke tadi, dari mana taunya ya mimpi tadi terkait dengan penghormatan mentari menunjukkan ayah yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam, kemudian bulan menunjukkan ibu ya ibundanya, kemudian 11 gemintang menunjukkan saudara-saudara Yusuf alaihissalam ya, dari mulai kemudian ada Syam'un, Lewi, Yahuda sampai dengan ke Bunyamin ya, saudara beliau ada 11. Itu kisah yang paling menarik Bapak Ibu sekalian. Nanti ini akan ditafsirkan dengan kejadian yang menimpa Nabi Yusuf ketika secara singkat, karena waktu kita terbatas, secara singkat beliau tiba kemudian di Mesir dalam satu proses yang sangat berliku, dan disitulah dikeluarkan dekrit oleh raja pada saat itu yang secara resmi mengangkat beliau sebagai birokrat ya, kalau kita sekarang ASN ya. Jadi kalau misalnya di LAN itu, LAN diangkat lewat keputusan pemerintah kan, itu lembaga non pemerintah gitu ya, di keputusan pemerintah kalau nggak salah nomor 30 ya, nomor 30 tahun 1957 itu, yang kemudian tugas fungsinya dirincikan nanti lewat keputusan Perdana Menteri nomor 283 /P.M.1957 ya, kalau itu untuk LAN ya. Nabi Yusuf itu keluar dekrit raja ya, keluar keputusan raja pada saat itu yang diabadikan di Quran surah ke-12 ayat 54 sampai dengan 55. Saya ulangi, Quran surah ke-12 Yusuf ayat 54 sampai dengan ayat ke-55 di paling kiri di mushaf standar agak sedikit ke atas ya posisinya. Ada yang sangat menarik ketika itu diungkapkan. Satu, ini saya mau tunjukkan satu kitab tafsir ya. Saya mohon maaf nanti setelah masuk ke detail inti saya akan lambatkan karena ini saya masih ingin antarkan dulu bagaimana ayat-ayat birokrasi ada dalam Al-Quran. Ini tafsir yang sering banyak dikaji di Indonesia. Ya, namanya tafsir Jalan Lain. Ya, ini saya juga rekomendasikan ya. Ini tafsirnya sangat simpel sekali. Ya, sangat simpel, bahasanya sederhana, mudah dipahami dan sudah ada terjemahannya. Dan ini juga sangat bermanfaat. Ini satu jilid 30 juz. Ya. Nah, di ayat 54 sampai dengan 55 ini ada satu ya keputusan raja yang sangat menarik ketika beliau mengatakan kepada Nabi Yusuf alaihissalam, qala innakal yauma ladaina ya hafid makinun amin ya, qala, raja itu kemudian menetapkan, menyampaikan kepada Yusuf di hadapan seluruh, kalau kita ASN gitu kan, di hadapan nanti ada menteri-menterinya, di hadapan pegawai-pegawainya ya, innaka sungguh engkau Yusuf alaihissalam al-yauma, mulai hari ini ditetapkan keputusannya, ladaina makinun amin ya, engkau di kalangan kami ini diangkat sebagai birokrat di kalangan kami, makinun, yang diberikan kedudukan ya, yang sangat kuat, kemudian aminun, sangat terpercaya. Satu, jadi ayat 54-nya ya, Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan kembali, ini kalau bagi LAN yang umat Islam di LAN, ya, pegawai-pegawai muslimnya, ini ayat LAN sebetulnya nih. Ya, wajib hafal nih Bu Leila dengan Pak Dr. Adi Suryanto. Ini pegawai LAN ini, ya, ini mesti wajib hafal nih, karena ini ayatnya LAN ini, ya. Surat Yusuf ayat 54 sampai dengan ayat 55. Nah, kalimat makinun amin di tafsirnya, tafsir Jalalain, itu ditafsirkan oleh beliau, ya, perhatikan kalimatnya, ini langsung saya bacakan supaya tidak diduga-duga. Waqila katibun hasibun. Ya, waqila, dan di antara tafsirnya ada yang mengatakan bahwa beliau diangkat pada saat itu katibun hasibun. Ya, orang yang bertugas untuk mengolah tatanan administratif di pemerintahan pada saat itu. Nah, kalau sekarang posisinya Pak Adi Suryanto, ya. Jadi apa namanya, katibun hasibun, itu satu. Ya, itu yang sangat menarik. Nanti ada lagi tafsir yang mengatakan khazainul ard dipahami dengan menteri keuangan. Ya, ada yang menafsirkan juga nanti itu dipahami dengan Menko, ya, menteri koordinasi di bidang koordinator di bidang perekonomian. Tapi semua sepakat bahwa kedudukan yang dititipkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam adalah sebagai birokrat yang aktif dalam pemerintahan, langsung bertanggung jawab kepada raja pada saat itu, disebut bergelar dengan nama Al-Malik, yang berada di Mesir. Ya, yang berada di mana? Berada di Mesir. Satu. Jadi kalimat dasar, tuntunan dasar birokrasi dalam Al-Quran diungkapkan dengan diksi yang pertama, makinun amin. Ya, saya garis bawahi dulu, nanti kita terangkan dengan lebih pelan. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf ditugaskan, diberikan dekret itu, atau diberikan lebih tepatnya keputusan raja pada saat itu, maka beliau mengatakan satu jawaban yang sangat luar biasa. Ya. Apa jawabannya? Perhatikan kalimatnya, ini sesuatu yang sangat menarik. Qala ja'alni ala khazainil ard, inni hafizun alim. Ketika rajanya mengatakan makinun, ya, makinun amin, Nabi Yusuf menjawab hafizun alim. Jadi ada empat diksi kita temukan, ya, Bapak Ibu sekalian, dan di sini saya akan perlambat bahasan saya. Pengangkatan birokrasi yang dilakukan oleh raja pada saat itu menggunakan diksi kalimat makinun, satu. Yang kedua, aminun. Jawaban Nabi Yusuf alaihissalam yang menerima dan merespon keputusan raja itu diungkapkan dengan diksi tiga, perhatikan kalimatnya baik-baik, hafizun. Yang keempat, alimun. Jadi ada empat tuntunan dasar dalam dunia birokrasi yang disampaikan oleh Al-Quran, yang bila ini ditunaikan dengan baik dalam tugas-tugas yang kita emban, bahkan sampai dengan kini, maka janji yang disampaikan oleh Al-Quran, la khawfun alaihim walahum yahzanun, maka Allah akan bimbing tugas-tugas itu menjadi bagian yang menyenangkan, ya, dalam pekerjaan kita, dan menenangkan saat dijalaninya. Mari kita kembalikan. Yang pertama, keputusan raja diungkapkan dalam bahasa Al-Quran dengan menggunakan kata makin. Kata makin pada mulanya dalam bahasa Arab itu seakar dengan kata makan wa makana. Makan itu menunjuk kepada tempat, makana menunjuk kepada kedudukan, yang dengan kedudukan itu akan menjalani satu tugas yang diembankan kepadanya. Jadi ada makanun, kemudian ada makanatun. Makan menunjuk kepada tempat, ya, di ilmu sharaf itu dalam derivasinya ada isim makan, kata-kata yang menunjuk kepada tempat, ya, rumusnya menggunakan mim di depannya, ya, kalau dia empat huruf, kemudian diakhiri dengan di akhirnya menggunakan kasrah sebelum huruf akhir. Seperti sujud, ya, sujud kita menghamba, tempatnya disebut dengan masjid. Ya, ini sifatnya umum. Ya, jadi setiap tempat yang diberikan atau kedudukan yang dititipkan untuk menjalani sebuah kegiatan itu disebut dengan makan tempatnya, makanah kedudukannya. Kalau itu diterima dengan kuat, ya, diterima dengan kuat untuk diberikan kedudukan dan diberikan kekuatan dengan kedudukan itu untuk menjalani sebuah tugas tertentu, maka kalimatnya berubah dari kata makan dan makanah menjadi makinun namanya. Makin. Ini memberikan kesan kepada kita bahwa dalam profesi apapun ketika kita bertugas dalam sebuah lembaga kah, dalam sebuah instansi kah, ya, yang mengandung nilai-nilai birokrasi, maka petunjuk pertama Allah memberikan satu isyarat kepada kita, tempatkan orang-orang yang kuat di posisinya dengan jaminan kekuatan yang diberikan oleh pimpinan di atasnya. Ya, kalau di dunia administratif sekarang, ya, keluarkan SK-nya, ya SK-nya, surat apa keputusannya, ya surat tugasnya, yang dengan itu akan menguatkan posisi dia sehingga tidak disoal dalam menjalankan satu kewajibannya atau tugasnya dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam tempat pekerjaan dia. Satu. Ya. Jadi siapapun yang bertugas dalam dunia birokrasi, ketika akan menempatkan seseorang, maka makinun, berikan dukungan, berikan perlindungan, berikan kekuatan dari pimpinan atasannya, ya, berikan perhatian, yang dengan itu tugas kepercayaan yang diemban akan kuat diterima dengan baik. Tapi tidak cukup sampai di situ, karena itu standar. Ya, semua pegawai yang diangkat pasti diberikan SK, ya kan? Di dunia birokrasi itu standar, ya kan? Tapi kalimat kedua ini yang membedakan. Aminun. Ya, makinun, aminun. Nah, kata amin itu dalam bahasa Arab mengandung dua makna yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Satu, mohon izin, maaf, berasal dari kata amanah. Ya, amanah. Sesuatu yang diterima untuk dijalankan secara benar sesuai dengan perintah atau titipan yang diberikan. Ya, sehingga sudah menjadi bahasa Indonesia sekarang, kerja mesti amanah. Ya, di rumah ada amanah dan sebagainya. Itu kalau amanah ini diberikan pada seseorang, maka katanya akan berubah dari kata amanah menjadi amin. Orang yang menerima amanah dalam arti mesti menjalankan apa yang dipesankan kepadanya sesuai tugasnya dengan cara yang sangat baik. Maka ketika SK itu diberikan untuk bertugas dalam dunia birokrasi, apapun tugas kita, dalam konteks sekarang misalnya di LAN, maka keputusan yang diberikan, surat yang diberikan itu mesti diiringi dengan komitmen menunaikan tugas itu secara benar. Jadi kalau ada birokrat muslim di sini, ya, yang hadir dalam kehidupan di LAN, bekerja di LAN, lembaga administrasi negara misalnya, ya, dia baca Quran, dia muslim, dia mengimani Al-Quran, tapi tidak amanah dalam pekerjaannya, nah, maka ada yang harus dievaluasi, dikoreksi, dikembalikan lagi kepada tugas-tugas pokok yang diberikan kepadanya. Jadi yang pertama, tuntunan birokrasi dalam Al-Quran, terima ya tugas yang diberikan itu dengan baik dan jadikan itu sebagai komitmen untuk menunaikan ya tugas-tugas itu dengan cara yang paling profesional, cara yang benar, dan yang penting dicatat, itu disebut oleh Allah sebagai amanah. Itu disebut oleh Allah sebagai amanah. Jadi bukan hanya dari pimpinan diberikan SK. Lebih daripada itu, kalau Allah nggak berkehendak akan jadi. Ya, kalau Allah nggak berkehendak, betapapun Anda berusaha dengan segala kemampuan, Allah tidak berkehendak, nggak diangkat kamu. Tidak, nggak akan terjadi. Karena kaidah dalam kedudukan itu di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat ke-26 sampai dengan 27, tegas Allah mengatakan, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'a wa tanzi'ul mulka mimman tasha'a. Ya, katakan kepada seluruh umat manusia Muhammad SAW, Qulillahumma malikal mulki, katakan ya Allah hanya engkaulah ya malikal mulki, raja dari segala raja yang mengatur semua kedudukan jabatan dalam kehidupan. Tu'til mulka man tasha', hanya engkau ya Allah yang berkehendak untuk menitipkan satu kedudukan ya satu jabatan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi sebesar apapun kita berusaha ya, sebesar apapun kita berkehendak, kalau Allah tidak memberikan amanahnya kepada kita, tidak memilih kita ya, maka mustahil kita akan ada di posisi itu. Karena itulah tugas apapun yang diberikan kepada Anda, saya, kita semua, bahkan dalam konteks birokrasi yang kita bahas saat ini, maka posisikan itu bukan hanya titipan jabatan yang diberikan lewat SK, tapi lebih daripada itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi pekerjaan Bapak Ibu itu jangan dikira hanya bekerja menjalankan tugas negara saja, tidak Pak Bu. Itu amanah. Kalau kita niatkan sebagai ibadah, itu melahirkan pahala. Jadi semua pekerjaan Anda, kalau Anda niatkan sebagai ibadah, ingin membantu menertibkan administrasi negara, membantu supaya berjalan dengan baik, masyarakat menerima manfaat, itu berubah sifatnya dari sekedar rutinitas menjadi ibadah. Dan di Quran disebut dengan hasanah namanya. Ya, disebut dengan hasanah. Setiap hasanah itu dikerjakan, hasanah itu perbuatan baik yang punya nilai pahala, kan? Ya, karena tidak semua perbuatan baik punya nilai pahala. Ya, sepanjang tidak diniatkan sebagai ibadah. Mohon maaf ya, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini makan, minum, kerja, itu rutinitas perbuatan baik. Makan membuat tubuh kita baik. Kerja membuat kebaikan untuk orang. Tapi kalau enggak kita niatkan untuk kepentingan ibadah, maka itu menjadi rutinitas. Anda bekerja dengan kewajiban, Anda dapat hak gaji, gitu kan, di akhir bulan, ya ataupun di awalnya, itu berlangsung seperti itu saja. Tapi ketika Anda mengatakan saya beriman, apa yang membedakan iman Anda dengan orang yang belum beriman? Apa yang membedakan status iman kita di hadapan Allah? Ya ibadah tadi. Karena itulah ketika Anda meniatkan Anda bekerja untuk kepentingan ibadah, maka pada saat itu perbuatan Anda akan berubah menjadi hasanah. Ada di Quran surah ke-6 Al-An'am di ayat 160. Kata Allah, "Man ja'a bil hasanati." Siapa yang mengerjakan sebuah perbuatan baik dan diniatkan sebagai ibadah, ya, falahu asyru amsalihah. Dia langsung mendapatkan poin akhirat di sisi Allah. Malaikat catat. Jadi ketika Anda mengetik, Anda menulis, Anda mereferensikan, diniatkan ibadah, itu punya nilai pahala. Ya, sekarang enggak tampak. Yang sekarang tampak itu mungkin ya gaji, fasilitas dan sebagainya, itu dunia dan semua ditinggalkan. Tapi ketika kita kembali kepada Allah, maka apa yang dibawa? Karena statusnya kan meninggalkan dunia, telah meninggal dunia, artinya semua fasilitas dunia kita tinggalkan. Nah, sekarang kita akan berpindah kepada tempat yang baru, dimensi yang baru. Anda pindah rumah, pindah tempat saja butuh bekal. Pindah ke negara lain tugas itu butuh bekal. Sekarang kita akan pindah ke sebuah dimensi, tempat yang baru, ya, yang lebih jauh, lebih luas, lebih kompleks, maka kita pun butuh bekal. Bekal itulah yang disebut dengan ibadah. Dan perbuatan tadi disebut dengan hasanah. Setiap kita mengerjakan perbuatan punya nilai ibadah, disebut dengan hasanah tadi, maka tertuliskan nilai pahalanya, itu yang menjadi bekal kita saat pulang kepada Allah. Makanya semua orang Islam itu sering berdoa. Ya, doa di Al-Baqarah ayat 201 itu. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Dan di antara sekian manusia banyak yang bermohon kepada Allah, ya Allah, jadikan semua aktivitas kami di bumi memiliki nilai hasanah, punya nilai ibadahnya. Kerja jadi ibadah, makan jadi ibadah, berkeluarga ibadah, wa fil akhirati hasanah. Dan bekal itu yang akan kami dapatkan, kami lihat saat di akhirat nanti, saat pulang. Jadi kalau ingin lihat pahala, bukan sekarang waktunya, saat di akhirat, saat kembali. Nah, yang paling menarik, peluang pekerjaan di dunia birokrasi itu pun itu bisa menjadi hasanah. Sepanjang tuntunan dasarnya dipraktikkan. Jadi kalimat makinun amin yang pertama memberikan kesan kepada kita, kalau jadi birokrat dimanapun maka jaga amanah dengan baik. Maaf, jangan menyimpang, jangan korupsi, ya, hati-hati. Menyalahi amanah itu termasuk yang kecil-kecil. Tugas kerja dimulai jam 7, datang jam 8, ya. Kewajiban dikurangi dalam penunaian tapi hak gak mau dikurangi. Gaji gak mau sempurna terus tapi pekerjaan dikurangi. Ya, harusnya kembali dari istirahat jam 1 datang jam 2 misalnya. Nah, itu sudah mengurangi nilai amanah. Ya, baru yang kecil-kecil. Apalagi bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti korupsi, sogok-menyogok dan sebagainya. Maka itu sudah bergeser dari ketentuan dasar yang dituangkan dalam Al-Quran dengan nilai-nilai yang sangat mulia. Ini bagian yang pertama. Nah, kata amin juga mengandung sisi yang kedua. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan pegawai-pegawai yang amanah, kan? Pegawai-pegawai yang benar, yang jujur, menjalankan tugas secara profesional, maka amin memaknai nilai yang keduanya adalah kepercayaan yang utuh. Kepercayaan yang sepenuhnya. Sehingga raja itu mengatakan kepada Nabi Yusuf, "Ya Yusuf alaihissalam, engkau orang yang profesional, engkau orang yang baik, engkau aku berikan SK nih untuk mengatur tatanan administrasi negara. Dan aku berikan kepercayaan kepada engkau sepenuhnya." Jadi kalau kita mendapati pegawai yang baik, kan? Kita bisa mendapati rekan kerja yang bagus, maka hargai tugasnya. Berikan apresiasi, berikan kepercayaan sepenuhnya. Kenapa kalimat ini muncul dalam Al-Quran? Karena Al-Quran memberikan isyarat bahwa di antara hal-hal yang memungkinkan terjadi singgungan-singgungan dalam kehidupan itu setidaknya ada 3 bagian. 1 ilmu pengetahuan, yang kedua harta benda, dan yang ketiga adalah kedudukan. Ingat, orang yang punya pengetahuan akan memungkinkan ada singgungan-singgungan dengan hal-hal yang lain yang memungkinkan, mohon maaf, terjadi konflik di antaranya. Demikian harta benda dalam prakteknya, dalam bisnis, ya, kadang-kadang terjadi persaingan yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan dan sebagainya. Pun demikian dalam konteks dunia, ya, berkedudukan, baik di birokrasi, diplomasi, itu oleh Al-Quran diberikan isyarat akan sangat mungkin terjadi, ya, satu singgungan-singgungan yang semua akan saling bersaing. Ya, yang kadang-kadang persaingan itu melahirkan suatu tindakan-tindakan yang tidak sehat. Sama persis ketika Nabi Yusuf itu merintis awal karirnya saat akan masuk dunia birokrasi, kan ujiannya apa? Ada mendapatkan bully dari saudara-saudaranya, kan? Kemudian melewati dinamika-dinamika yang tidak mudah, dituduh kemudian selingkuh, gitu. Itu sesuatu hal yang akan muncul itu. Ya. Makanya hati-hati di dunia pekerjaan tuh, isu-isu kedekatan, ya, yang bukan pada tempatnya itu bukan amanah, ya kan? Isu-isu korupsi, isu-isu macam-macam. Nah, tapi kalau kita menemukan satu pegawai yang baik, ya, karyawan yang baik, tugas yang baik, maka berikan kepercayaan kepadanya sepenuhnya dan berikan apresiasi. Kalau perlu, berikan satu pernyataan ini di hadapan pegawai-pegawai yang lainnya. Ini pegawai berprestasi. Bukankah Nabi Yusuf diangkat, diberikan SK dan dipuji ya oleh raja, kalau kita sekarang direkturnya atau presidennya, itu di hadapan ya staf-staf yang lainnya. Ini dia nih. Makinun amin, makinun amin, makinun amin. Sehingga dengan itu termotivasi kembali untuk meningkatkan kinerganya dan melahirkan satu pengabdian yang sangat luar biasa. Baik, dari 10 menit yang tersisa, saya ingin mengurai dua diksi terakhir. Ya, dua diksi terakhir. Apa jawaban Nabi Yusuf ketika beliau diberikan tugas lewat keputusan raja tadi dengan mengatakan makinun amin, aku berikan kedudukan yang kuat dengan SK ini. Kemudian aku minta engkau bekerja secara profesional, memegang amanah dengan baik, dan aku berikan kepercayaan sepenuhnya di hadapan para staf-staf yang lainnya. Maka kata Nabi Yusuf alaihi salam, perhatikan kalimatnya. Inni hafizun alim. Inni hafizun alim. Masya Allah. Kata beliau dijawab dengan sangat tegas sekali. Ya, sungguh aku hafizun. Ya, dari kata hafizah yahfadu, hafizun wa hafizun. Jadi ada hafiz, ha, alif, fa, dha, hafiz. Ya, berarti menjaga. Menjaga sesuatu dengan baik dan benar. Kita diminta oleh Allah menjaga sholat dengan menggunakan kalimat hafiz. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Jaga sholat dengan baik dan benar. Jaga waktunya jangan sampai terlewat. Jaga kekhusyuannya. Ya, jaga penghambaan kita kepada Allah. Ini kalimat yang sama, diksi yang sama bila kita gunakan dalam dunia birokrasi dengan jawaban Nabi Yusuf alaihissalam dengan mengatakan inni hafizun. Hafizun itu bentuk superlatif dari kata hafiz. Jadi hafiz saja itu sudah komitmen untuk menjaga dengan benar, menunaikan sesuai dengan tugasnya, waktunya, kekhusyuannya, pengabdiannya. Maka kalau kita bentuk jadi bentuk superlatif, maka berubah kalimatnya dari kata hafizun menjadi hafizun. Sebagai jawaban dari Nabi Yusuf AS, siap. Siap paduka raja, saya terima tugas ini. Ini sungguh aku hafizun, akan komitmen menjaga amanah ini dengan baik. Ya, akan menunaikan tugasnya, bahkan waktunya pun aku akan perhatikan. Waktu kerja jam berapa, selesai jam berapa, kalau lembur bagaimana gitu kan. Kemudian aku akan berikan totalitas pengabdianku pada jabatan yang dititipkan kepadaku. Kalimat hafiz. Maka diksi yang ketiga ini memberikan kesan kepada kita. Kalau sudah diberikan dari atasan kepercayaan kepada kita, ya dengan kedudukan tertentu, tugas tertentu, dengan porsi-porsi sesuai dengan posisi kita yang kita emban pada saat ini, maka setelah kita menerimanya sebagai amanah yang harus diterima dengan baik, menghindarkan perilaku yang sangat menyimpang, bertentangan dengan tata tertib yang berlaku, maka hadirkan komitmen dari dalam diri kita. Siap, saya siap mengabdi sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang berlaku, baik dalam konteks kehidupan ya bernegara ataupun dalam konteks kehidupan bersyariat. Baik, hafizun, aku akan menjaga semua itu termasuk waktu-waktu yang diberikan kepadaku, tugas-tugas pekerjaannya, dan alimun. Nah, ini catatan yang sangat menarik, diksi yang keempat. Alimun, alimun bentuk superlatif dari kata alim. Ya, alim berarti orang yang tahu, orang yang paham. Ya, kalau kita kembalikan ya, kepada manusia ya, sifat kemanusiaan, karena Allah pun memiliki sifat alim yang maha segalanya. Ya, yang maha mengetahui, maha memahami, maha mengawasi. Tapi kalau kita turunkan ke dalam dunia kemanusiaan, sifatnya menjadi terbatas. Ya, terbatas pada konteks memahami, mengetahui sesuai dengan peningkatan dasar-dasar keilmuan yang dimiliki. Nah, yang paling menarik adalah ketika tugas diberikan kepada kita, setelah SK diturunkan, kita komitmen menjaga, maka hal pertama yang paling penting kata Al-Quran, setiap orang yang diberikan tugas itu dengan embanan amanah itu mesti paham tupoksi yang diberikan kepadanya. Ya, mesti paham tugas-tugasnya. Mesti mengetahui ya tata pekerjaannya, mesti menguasai lingkup pekerjaannya. Ini empat ini kan tadi saya katakan saling bersinergi. Jadi jangan sampai juga pimpinan memberikan SK kepada orang yang tidak sesuai di bidangnya. Jangan Anda berikan si fulan tugasnya A, tapi dia enggak memahami tugasnya. Ya, jangan sampai karena kedekatan dengan pihak A, pihak B menempatkan seseorang di tempat yang memang tidak menguasai bidangnya. Itu dasar dalam tata kehidupan birokratif. Artinya apa? Pengertian terbaliknya, akan dimungkinkan hadir dalam konteks kehidupan berbirokrasi atau bahkan dalam dunia diplomasi dan sebagainya, itu pemberian-pemberian kepercayaan, tugas, ya, atau pengangkatan satu petugas tertentu, pegawai tertentu, yang hanya didekatkan dari dasar-dasar, misalnya, mohon maaf, kedekatan tertentu, hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, sementara mengabaikan nilai-nilai profesionalitas yang harusnya dijunjung tinggi. Apa diantaranya? Adalah kemampuan dia menjalani tugas dan penguasaannya dengan baik. Ya, tidak salah kalau kita ingin menempatkan misalnya orang-orang yang ya dari kerabat tapi fair, objektif sifatnya. Dia mampu, dia menguasai bidangnya, enggak ada masalah. Ya, ya Pak Habibie menugaskan Ilham misalnya, Ilham Habibie karena kompetensinya luar biasa, nilainya bagus misalnya. Ya, atau misalnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengangkat birokrat di sekitaran beliau di masa Uthman khalifah ketiga, itu banyak saudaranya. Ya, tapi yang menarik semua pakar di bidangnya. Ah, maka kembali kepada kita semua, empat hal ini menjadi sangat luar biasa kalau kita bisa amanah dalam pekerjaan, menerima keputusan dengan baik, kemudian atasan selalu mensupport, memberikan dorongan, perhatian, mengapresiasi, lalu meningkatkan pengetahuan kita untuk menguasai ya dan memahami dengan baik tugas yang diberikan kepada kita serta komitmen menjaganya, maka itu dasar-dasar birokrasi terbaik yang bisa kita jaga, yang melahirkan pekerjaan yang menenangkan, menyenangkan, dan mengangkat karir kita ke tempat yang lebih tinggi seperti Allah mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan semua pokok-pokok ini Allah buka secara objektif, kesempatannya terbuka untuk siapapun dari semua hamba. Karena Nabi Yusuf pun bukan orang kota, Bu, Pak. Nabi Yusuf itu orang daerah, ya, orang desa. Deso, asalnya dari Kanaan, dari Palestina. Ya, tapi peluang mendapatkan kedudukan atau bahkan harta benda atau apapun yang ingin dicapai termasuk pengetahuan terbuka bagi semua kalangan tanpa memandang status sosialnya. Ya, baik itu yang lahir di desa, berkehidupan di desa, ataupun di kota dan sebagainya, semua punya peluang yang serupa untuk mendapatkan tatanan apresiasi tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kerja keras dan pengabdiannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yusuf yang pernah dari Kanaan Palestina menjadi birokrat yang hebat di Mesir dan melahirkan banyak kebijakan-kebijakan bermanfaat bagi masyarakat pada saat itu dan kurang lebih bertahan 500 tahun sampai diutusnya Nabi Musa alaihi salam dengan konsepsi yang baru. Saya kira itu dua ayat saja yang kita bahas baru dari dasar-dasar ya berkehidupan di zaman Nabi Yusuf alaihissalam 1630 sampai 1520 sebelum Masehi yang diabadikan dalam Al-Qur'an. Kalau kita bahas dari awal, Pak, Bu, kisah Nabi Yusuf ini sebetulnya kompleks ya, dan sangat luar biasa dan akan ditemukan dan kasusnya banyak sering terjadi gitu ya, sangat sering terjadi ya, karena dari awal itu memang surat ini disiapkan untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan ya tatanan birokrasi yang merintis karir dari awal sampai dengan meraih kesuksesan sampai dihargai dihormati oleh seluruh keluarganya. Saya tutup, kalau sudah sukses, sudah baik, sudah mendapatkan kedudukan yang tinggi, mohon maaf, jangan merasa yang paling hebat, jangan merasa yang paling punya kedudukan, ya, jangan sampai melupakan orang-orang terdekat, karena Nabi Yusuf pun ketika mendapatkan tingkat tertingginya, beliau merangkul semua kalangan di sekitarnya, bahkan mengajak semua serta keluarganya datang, memaafkan semua saudara-saudara yang pernah keliru kepada beliau, sehingga dengan itu mengangkat derajat lebih tinggi daripada sebelumnya. Semoga yang sukses-sukses, yang sudah berada di atas, jangan lupakan kawan-kawannya. Yang satu lifting, satu angkatan, yang mensupport, yang dulu makan sama-sama, yang dulu saling mengantar dan sebagainya. Jangan lupakan keluarganya, yang ibunya mungkin sangat setiap malam menangis, mohon sujud kepada Allah. Ayahandanya memohon yang terbaik, sekalipun telah wafat, berikan yang terbaik minimal dengan doa. Dan jangan lupakan juga pengabdian yang lebih besar dengan secara profesional pada tugas yang diberikan kepada kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Dan saya ingin mengakhiri sebelum berdoa, tanamkan kecintaan yang penuh dalam jiwa kita, kepada negara kita, kepada bangsa kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena negara ini pun titipan. Negeri ini amanah, maka cintai bangsa kita, Indonesia kita dengan bekerja secara yang benar dan niatkan sebagai ibadah karena Allah supaya mendapatkan penilaian terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya ulas karena kita diberikan waktu hanya sampai jam 9 ya dari timing yang saya terima. Dengan itu saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengimplementasikan apa yang telah kita pelajari hari ini minimal dengan doa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan doa itu semua tugas-tugas kita dilancarkan, pekerjaan kita juga dibimbing dan tercapai apa yang kita harapkan seluruhnya. Mari kita tundukkan hati kita sejenak, kita juga khusyukkan supaya apa-apa yang kita sampaikan kepada Allah diterima dengan baik dan diberikan feedbacknya secara mulia kepada kita semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nassalli wa nassallimu ala rasulikal karim, nabiyikal amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafarta. Ya Allah, kami mohon kepadamu, bila siapapun yang terhubung dengan kami pada saat ini, di pengajian ini, masih memiliki kekurangan, ya Allah, kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa, maka mohon, ya Allah, ampuni segala kesalahannya, maafkan, ya Allah, segala kesalahannya, hilangkan semua dosa-dosanya, dan berikan kebeningan hati dalam jiwanya. Wala hamman illa farajtah, ya Allah, jika di pagi ini ada di antara kami yang masih diliputi kegelisahan, maka mohon tenangkan jiwa kami sehingga bisa damai dalam jalani aktivitas yang kami jalani di hari ini dan selanjutnya. Allahumma waladainan illa qadaitah. Jika ada di antara kami, ya Allah, yang terlilit oleh utang piutang, kesulitan finansial dalam kehidupannya, maka mohon berikan rezeki yang luas untuk dapat melunasi utang-utang dan dapat meringankan beban kehidupan yang kami jalani. Allahumma wala asran illa yasarta. Ya Allah, jika di pagi hari ini ada yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupannya, di rumah tangganya, di pekerjaannya, atau apapun dalam hidupnya, maka mohon ringankan dan hilangkan segala kesulitannya, ya Arhamar Rahimin. Allahumma wala maridan illa syafaita. Ya Allah, jika ada di antara kami yang tengah diuji dengan penyakit, seberat apapun, ya Allah, keluarga kami, kawan kami, rekan kami, sahabat kami, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya, ya Arhamar Rahimin, dan berikan hikmah terbaik dari musibah yang tengah kau titipkan dan ujikan kepadanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kami kesempatan untuk beraktivitas yang melahirkan nilai-nilai pahala dalam kehidupan dunia kami, yang kami dapatkan hasanah itu di akhirat kami, dan jauhkan kami dari segala aktivitas perilaku yang dapat mengundang murka dan neraka-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma wahid shufufana waj'al hubbana, ya Allah, li hubbika, li hubbi nabiyyika wa hubbi biladina, ya Arhamar Rahimin, andunisiyah. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan, tanamkan cinta dalam jiwa kami yang dalam kepada-Mu, ya Allah, kepada Rasul-Mu dan pada negeri kami tercinta Indonesia. Allahumma janibna minat tafraqah, ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan yang menghilangkan harmoni dalam kehidupan kami, ya Rabbal Alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursanin, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi, saya sangat berbahagia, mengapresiasi, dan saya menjadikan pertemuan kita ini menjadi bagian dari pengabdian kami juga kepada bangsa, kepada negara dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertugas. Saya mohon maaf, maafkan saya bila banyak kekurangan yang didapati, dan saya mencintai Anda semua karena Allah. Mohon semoga semua dijaga dengan baik sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.